Lalu Al-Imam An-Nawawi setelah beliau menutup pasal yang kelima tersebut, beliau kemudian membawa bab yang baru. Bab yang baru, bab ke-6, al-babus sadis fi adabil qira'ah. Bab yang ke-6 tentang adab-adab membaca Al-Quran. Yang ini adalah inti dari kitab beliau. Inti dari kitab At-Tibyan fi adab hamlatil Quran adalah bab yang ke-6 ini. Yang Al-Imam An-Nawawi membuka pembahasan beliau, hadzal babu huwa maqsudul kitab. Bab ini adalah tujuan dari kitab ini. Inti dari kitab ini adalah bab ke-6 ini. Wa huwa muntashirun jiddan wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahata al-ithalah. Dan sebenarnya bab ini pun sudah menyebar di kitab-kitab para ulama. Sudah banyak tentang adab kitab tentang yang membahas tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Baik kitab tersendiri maupun pembahasan di dalam kitab Ulumul Quran maupun di kitab-kitab lainnya. Aku hanya, kata Imam An-Nawawi, hanya menunjukkan beberapa bagian dari maksud-maksud adab membaca Al-Quran dan beliau tidak ingin membuat kitab ini menjadi panjang. Wa khawfan min qari'ihi minal malalah. Dan beliau tidak ingin takut pembacanya menjadi malas untuk membacanya karena terlalu panjang pembahasannya atau terlalu panjang kitabnya. Oleh karena itu memang kitab beliau adalah kitab yang pendek. Kitab yang ringkas namun mencakup adab-adab yang terpenting yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari'i al-ikhlas kama qaddamnahu. Lalu beliau kembali membawakan ya adab yang pertama dalam membaca, yang itu adalah hakikatnya adab di sudah beliau dahulukan terdahulu. Adab ketika membaca adab penuntut ilmu Al-Qur'an dan adab pengajar Al-Qur'an dan adab membaca Al-Qur'an dan hakikatnya ini adalah adab semua macam ibadah. Semua macam ibadah, adab pertamanya adalah hal ini, yakni al-ikhlas. Sebagaimana sudah beliau kemukakan di telah lalu. Karena apapun ibadahnya, kalau walaupun ibadah itu besar sekali, walaupun ibadah itu sangat besar, kalau hilang ikhlas, ya sifat ikhlas dari orang yang melakukan ibadah tersebut, maka amalannya sia-sia. Tidak berharga sama sekali, justru bisa menggiring dia ke neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang 3 kisah orang yang pertama kali neraka dibakar dengan mereka. Yakni alim atau qari Quran yang tidak ikhlas. Orang yang berinfak di jalan Allah namun tidak ikhlas. Orang yang berjihad di jalan Allah namun tidak ikhlas. Justru mereka adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Wa mura'atul adabi ma'al Quran. Sebagaimana dan ini adalah beliau menekankan untuk menjaga adab-adabnya bersama Al-Qur'an. Fayambaghi an yastahdhir fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Maka hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an dia menghadirkan niatnya di dalam dirinya bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia ini bukan membaca sembarang bacaan. Bahwa dia pada hakikatnya sedang membaca surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan permisalan yang mudah saja. Seseorang, orang biasa, apabila dia menerima surat dari petinggi dunia, apakah itu dari gurunya mungkin, dari syekhnya, atau dari sekolahnya, atau dari tempat dia belajar, mudir dari tempat dia belajar, atau bahkan mungkin dari presiden, tentu orang tersebut pasti akan mengagungkan surat tersebut, mengagungkan pesan tersebut. Ya apalagi ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepatutnya untuk diagungkan seagung-agungnya. Dan justru itu adalah pengagungan surat yang paling besar. Karena ini risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh kaum muslimin. Wa yaqra'u 'ala hali man yara Allah ta'ala fa innahu lam yakun fa in lam yakun yarahu fa inna Allah ta'ala yarahu. Dan hendaknya, kata Imam An-Nawawi, beliau menyarankan para pembaca Al-Qur'an agar senantiasa menghadirkan niatnya bahwa dia pada hakikatnya dalam keadaan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia Allah sedang melihatnya. Yakni hakikat membaca Al-Qur'an dalam keadaan ihsan. Dalam keadaan ihsan sebagaimana dalam hadis Jibril. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan yang secara bahasa adalah itqanu syai, melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Secara istilah, yakni itqanu ibadah, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya hendaknya kita ketika membaca Al-Quran menghadirkan niat ini, yakni membaca Al-Quran dengan ihsan, bahwa membaca Al-Quran seolah-olah melihat Allah. Memang kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dan memang keadaannya demikian, kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Jibril, bahwa kita membaca Al-Quran dan menghadirkan niat bahwa Allah melihat kita, walaupun itu di malam yang sangat gelap, di tengah malam yang tidak ada orang yang tahu, dengan suara yang lirih, Allah itu tahu amaran kita. Kita senantiasa menghadirkan niat bahwa Allah memperhatikan amalan kita, karena Allah la yakhfa alaihi syai, tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengawasan Allah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan membuka pasal yang baru, yang beliau sebenarnya membuka di sini pasal-pasal, namun pembahasannya cukup panjang. Mungkin ada baiknya kita akhirkan pembahasan ini, karena ini pasal ini tidak bisa dibahas dalam waktu yang pendek. Tips sahabat Smel Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Silakan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-627-74774. Tapi Ustadz, kita berikan kesempatan bagi penelpon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Syafaat. Taip, Bapak Syafaat, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kalau kita mendawamkan satu salat malam itu, merutinkan setiap malam, kadang-kadang wiridnya itu aja, nggak ada dan dengan ayatnya pun itu aja Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz? Nah, apakah itu ini bagus atau enggak itu Pak Ustaz? Ayat Qurannya itu lagi dan zikirnya pun itu aja gitu Ustaz. Karena saya itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi silakan Ustaz. Barakallahu fiik terhadap Pak Syafaat yang sudi menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Apakah bagaimana orang yang memiliki hafalan yang sedikit yang dia wirid Al-Qur'annya hanya itu-itu saja, membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya hanya itu-itu saja karena dia tidak memiliki hafalan yang banyak? Perlu diketahui bahwa barakallahu fiik Pak Syafaat maupun kaum muslimin sekalian, bahwa Al-Qur'an, membaca sholat Al-Qur'an yang dibaca dalam sholat malam itu boleh surat apa saja. Boleh surat apa saja, terbuka surat apa saja, baik surat yang panjang maupun surat yang pendek. Dan tidak mengapa membaca surat yang itu-itu saja, karena memang hafalan kita ya memang itu. Bahkan kalau ketika muslim yang dia baru masuk Islam, mu'allaf, ada kalanya dia belum menghafal Al-Fatihah, maka tetap dia disyariatkan untuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dengan bacaan yang dia bisa, hanya dengan zikir saja misalnya. Hanya tahu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya bisa membaca itu, maka tidak mengapa. Dan dia tetap mendapat fadilah sholat malam. Tetap mendapat fadilah sholat malam. Kalau dengan diiringi dia menambah hafalannya sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, sehingga dia bisa membaca surat yang lain. Atau kalau dia mampu, kalau dia mau pun, dia bisa sholat malam dengan membaca mushaf. Ya, karena pernah dilakukan oleh budak Aisyah di dalam sholat malamnya ketika dia mengimami para wanita, membaca Al-Quran dalam keadaan mengimami sholat, dalam sholat sunnah. Karena kata para ulama bahwa dalam sholat sunnah itu diberi rukhsah hal-hal yang lebih luas dibanding rukhsah-rukhsah dalam sholat wajib. Dalam sholat sunnah diizinkan untuk sholat dalam keadaan duduk, walaupun tidak ada penyakit. Dalam sholat sunnah, apabila di kendaraan diberi rukhsah untuk tidak menghadap kiblat dan tidak diwajibkan untuk turun dari kendaraan. Ya, banyak rukhsah-rukhsah dalam sholat sunnah. Ya bisa apabila misalnya bosan dia membaca hanya ayat yang itu-itu saja, dia bisa membaca sholat dalam sholat malamnya dalam keadaan membaca mushaf. Atau dia pun membaca ayat itu-itu saja, dia hanya hafal satu surat saja misalnya atau tiga surat terakhir dari Al-Quran, maka itu pun dia telah menggapai fadilah sholat malam. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Safaat, semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan wawasan keilmuan serta dapat diamalkan. Dan kita masih berikan kesempatan bagi penelpon berikutnya. Kita angkat kembali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Taib, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Aradi di Pasar Minggu. Taib, Ibu Aradi silahkan pertanyaannya Ibu. Alhamdulillah Bapak, dari pagi banyak penjelasan. Kebetulan itu berkenaan dengan pertanyaan Bapak yang barusan tadi Pak ya. Saya udah beberapa hari selalu gundah karena insya Allah saya tuh udah maaf ya Allah, saya bukan riya, tetapi saya takut sehingga saya memberi pertanyaan kepada Pak Ustadz ini. Puasa yang lalu saya sudah lakukan memegang mushaf itu di dalam sholat sunnah termasuk taraweh insya Allah sampai khatam, tetapi saya tuh takut karena katanya gak boleh megang mushaf, katanya itu makruh. Maka itu ya Allah, saya sedih sekali kalau saya dosa gimana. Tapi insya Allah dengan penjelasan Bapak saya berlega hati ya Pak ya. Alhamdulillah boleh ya Pak ya kalau sholat sunat megang Quran ya Pak ya. Yeah. Yang kedua Pak, pertanyaan saya ini kan ikut tahsin. Kalau kita belajar itu atau mengaji itu niat kita memang karena Allah Ta'ala, bukan karena pahala. Namun kalau ada orang berbicara menyinggung tentang pahala, sekarang saya tanya Pak Ustadz, sebenarnya mengudara dengan menyimak apakah sama pahalanya Pak? Karena selama ini saya ikut tahsin terus, sepertinya saya belum ada perubahan. Apa menurut Bapak mendingan saya menyimak saja atau memang sekali-kali saya ikut udara biar ada saya perbaikan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik kepada Ibu Ara di Pasar Minggu yang semangat untuk beribadah dan melakukan tahsin Al-Quran. Ya, apakah membaca Al-Quran dengan membuka mushaf tersebut menurut sebagian itu hukumnya makruh? Memang sebagaimana ini pun pernah saya sampaikan bahwa itu bukan kebiasaan para salaf. Bukan kebiasaan banyak para salaf, karena kebiasaan mereka adalah mereka membaca Al-Quran dengan hafalannya. Begitu pula kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa mereka, Nabi SAW, beliau membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan hafalan. Yang itu kebiasaan adalah banyak para sahabat. Namun dinukil dari sebagian kecil di antaranya tadi, Dzakwan, budaknya Aisyah, yang hidup di zaman para sahabat. Hidup di zaman para sahabat, yang dia sholat malamnya dengan keadaan membuka, melihat mushaf. Dalam keadaan melihat lembaran-lembaran Al-Quran. Yang kalau seandainya itu adalah kemungkaran, pasti tidaklah didiamkan oleh para sahabat. Tidaklah didiamkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak didiamkan oleh para sahabiat yang menjadi makmum Dzakwan. Tapi kenyataannya mereka mendiamkan, menunjukkan bahwa hal itu adalah tidak mengapa. Adapun hal itu makruh, itu bukan berarti suatu dosa. Walaupun apakah dihukumi makruh atau khilaful aula, saya lebih condong bahwa itu khilaful aula saja. Tidak sampai makruh, karena ada sedikit perbedaan antara makruh dengan khilaful aula. Makruh itu apabila sesuatu yang itu ada dalil larangannya, namun larangannya itu bukan larangan haram. Larangannya bukan larangan haram, seperti dalil larangan para wanita dilarang untuk ziarah kubur atau dilarang untuk mengikuti mayit hingga ke kubur. Sebagaimana hadis Ummu Salamah, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah namun tidak ditegaskan larangannya untuk kami. Makruh itu demikian, yaitu ada larangan tapi larangan yang tidak tegas. Adapun khilaful aula, itu ada perintah yang hukumnya sunnah namun kita tidak melakukan perintah sunnah tersebut. Tidak melakukan perintah sunnah tersebut. Perintah yang sunnah, yang sesuai sunnah Nabi SAW, baik perbuatan maupun perkataan beliau adalah membaca Al-Quran dari hafalan. Namun kita menyelisihi sunnah Nabi SAW, sunnah perbuatan Nabi SAW tersebut. Itu adalah khilaful aula. Yang memang lebih afdolnya, kita akui bahwa membaca sholat malam dengan dalam keadaan membacanya dengan hafalan. Itu yang lebih afdol. Namun ada kalanya seorang muslim ingin mentadaburi ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran yang dia belum hafal. Maka tidak mengapa dia membacanya dengan membuka mushaf. Wallahu a'lam. Dan ini pun fatwa yang sudah difatwakan oleh para ulama. Itu bukan merupakan sesuatu yang tercela. Walaupun memang bukan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh banyak salafus saleh dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana mengikuti tahsin melalui udara, yaitu adalah hal yang baik, yang sebenarnya lebih baik lagi apabila Ibu Ara mendapatkan majelis tahsin bagi para wanita. Mendatangi majelis tahsin, maka demikian adalah lebih afdol lagi. Lebih baik mendatangi majelis tahsin secara langsung bagi para wanita. Dan itu fadilahnya lebih besar karena terdapat barokah majelis. Barokah majelis bagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah segolongan kaum muslimin berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah. Mendapat fadilah barokah majlis. Namun apabila tidak mampu, atau ibu sangat sibuk, sehingga atau misalnya kegiatan majlisnya itu berbentrokan dengan kegiatan yang lain, sehingga tidak bisa menghadiri langsung, maka tidak mengapa mengikuti tahsin Al-Quran dengan wasilah-wasilah yang alhamdulillah sudah banyak sekali wasilah menuntut ilmu di zaman kita ini. Ya, ini dengan diantara perantara radio ini. Dengan perantara radio ini, ya, suara saya bisa sampai kepada ke rumah-rumah kaum muslimin, padahal kita tidak bertemu. Yang insya Allah bisa mendapatkan faedah walaupun sedikit. Yang dibanding saya harus ketemu langsung, mungkin itu diperlukan tenaga yang tidak sedikit. Ya, hendaknya wasilah-wasilah teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk menuntut ilmu dengan halaqah tahsin yang ada di Radio Ismail ataupun di radio-radio lainnya. Itu ada halaqah tahsin, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Atau di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, atau di grup-grup lainnya yang itu adalah halaqah tahsin lewat udara. Itu alhamdulillah Allah telah bukakan bagi kita wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu yang sangat luas sekali. Allah mudahkan bagi kita. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Wasilah menuntut ilmu yang sangat banyak. Yang harusnya kita ini, kalau dilihat dari wasilah, harusnya itu gak lama bisa menjadi ulama atau bisa menjadi ahli dalam qiraat dan tahsin. Karena wasilahnya sangat banyak. Berbeda dengan para ulama terdahulu. Mereka itu kalau mau belajar ilmu tertentu, ilmu Al-Quran, mereka itu harus safar dulu. Safar dari negerinya ke negeri ulama yang mereka ingin belajar darinya. Mereka menempuh perjalanan yang tidak dekat, jauh, berbulan, dan harus yaitu tinggal di tempat yang mereka asing di situ. Pengorbanan yang tidak sedikit yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, baik dalam ilmu Al-Quran, qiraat atau ilmu hadis maupun ilmu-ilmu lainnya. Sehingga wasilah ini patut kita syukuri. Dan cara bersyukur yang paling baik adalah melakukan atau memanfaatkan wasilah-wasilah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menuntut ilmu tahsin ataupun ilmu-ilmu Islam lainnya. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Aradi di Pasar Minggu. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Taib Ustaz, kita berikan kesempatan untuk penelpon terakhir nih Ustaz. Ada yang masuk kembali Ustaz? Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Umu Burhan. Dengan Umu Burhan, silahkan Umu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengenai sholat malam Ustaz, dalam siang mulai tersebut saya membaca Al-Quran sambil murojaah. Murojaah apalan saya. Misalnya saya baca ayat rokat pertama, misalnya ayat 49 sampai dengan 53. Lalu di ayat 54-nya saya masih lupa. Lalu saya tinggalkan. Untuk selanjutnya rokat kedua saya baca ke ayatnya 55. Jadi melompat dari dari ayat yang rakaat pertama. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik kepada Ummu Burhan yang juga bersemangat untuk membaca Al-Qur'an di hari-harinya. Ya, bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an di sholat malam atau di sholat-sholat lainnya, kita membaca dari hafalan kita yang mungkin itu adalah hafalan yang baru dihafal, sehingga masih kurang mutqin, tidak sebagaimana surat-surat pendek yang ada kalanya kita lupa dari ayat tersebut. Ya, kemudian dia loncat ke ayat lainnya, baik di rakaat tersebut ataupun di rakaat yang kedua. Maka perlu diketahui Ummu Burhan maupun kaum muslimin lainnya, hal ini tidaklah mengapa, karena lupa itu adalah di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita, yang itu bukan sesuatu yang Allah hukum kita dengannya, dengan sebab lupa tersebut. Dan ini pun pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam sebagian riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an, ya, kemudian fa akhadathu sa'latun. Kemudian beliau terbatuk-batuk dan beliau tidak melanjutkan, karena beliau lupa ayat yang beliau baca. Kemudian beliau langsung ruku. Nabi SAW langsung ruku. Dalam riwayat yang lain, pernah Nabi SAW pun lupa dari bacaan ayat yang beliau baca. Kemudian beliau menunggu ada sahabat yang mengingatkan. Menunggu ada sahabat yang mengingatkan bacaannya. Namun tidak ada sahabat yang mengingatkannya. Setelah selesai sholat, Nabi SAW pun berkata kepada, saya lupa apakah Ali bin Abi Thalib atau Mu'ad bin Jabal, ya Ali, ala taftah alaih. Ya Ali, kenapa kamu tidak melanjutkan bacaan yang aku lupa? Kenapa? Karena tadi Nabi SAW itu menunggu itu karena beliau lupa. Kenapa kamu tidak sebutkan ayat yang aku lupa? Jadi Nabi SAW saja yang diturunkan Al-Quran kepada beliau, ada kalanya beliau lupa ayat yang beliau baca. Yang saya ketahui itu ada dua riwayat. Belum kalau ternyata ada riwayat-riwayat lainnya. Yang itu tidak mengapa dan tidak merusak keabsahan sholat. Tidaklah merusak keabsahan sholat, karena lupa itu memang pasti menimpa setiap manusia, baik Nabi SAW apalagi kita yang banyak kekurangan dan banyak dosa. Wallahu'alam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ummu Burhan, semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang beliau layangkan, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat Ismail Radio yang telah melayangkan pertanyaannya lewat WhatsApp ataupun pesan singkat dan belum sempat kami bacakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri kebersamaan kita, Ustaz, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara kajian pagi. Nantikan acara